لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam babu az-zikr wa du'a, bab yang sangat agung, yang tentu saja kita ingatkan sekali lagi bahwasannya tujuan kita di dalam mempelajari ilmu agama adalah tidak sekedar untuk mendapatkan faedah-faedah dan wawasan-wawasan mengenai ilmu agama saja, namun hendaknya kita berusaha dan meniatkan dalam hati kita bahwasanya ketika kita mempelajari bab-bab dalam permasalahan agama, yang kita inginkan dengannya itu supaya kita bisa beramal dengannya. Tidak terkecuali bab yang agung ini, bab zikir, bab mengenai berzikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyebut-nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita targetkan dalam hati kita bahwasanya setelah kita melalui bab ini, kita berusaha atau hendaknya kita sudah menjadi seorang yang digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ maghfiratan wa ajran azima. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi mereka ampunan dan juga balasan yang besar. Ini yang menjadi tujuan kita, ini yang menjadi target kita, tergolong sebagai seorang yang banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar bahwasanya kita mengetahui bahwasanya zikir ini faedahnya seperti ini dan seperti itu, bahwasanya ada zikir yang begini dan begitu, hanya sekedar wawasan saja, namun tidak ada pengamalan. Maka hendaknya kita berusaha dari awal niatan kita ikhlas kepada Allah, menginginkan untuk beramal dengan bab yang agung ini. Bab yang kemudian dikatakan oleh para ulama bahwasanya ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, manzilatul zikr, bagaimana telah kita sebutkan pula dari kalam Ibnul Qayyim, bahwasanya tingkatan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah tingkatan yang sangat tinggi dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan hadis Abu Hurairah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ana ma'abdi ma zakaruni wa taharrakat bi syafatahu, bahwasanya aku Allah bersama dengan hambaku, aku bersama dengan hambaku selama dia mengingatku, selama dia berzikir kepadaku dan bergerak dua bibirnya dengan menyebutku, dalam menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sebutkan pula bahwasanya ma'iyah yang dimaksud diantaranya mengandung makna an-nasr, pertolongan. Dan kita telah menyebutkan pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan dan membimbingkan bagi kaum muslimin ketika berada dalam peperangan, hendaknya mereka sabat, kokoh. Ini bersumber dari kesabaran. Kemudian juga banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dua-duanya mendatangkan ma'iyatullah. Inna allaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Di antaranya yaitu orang yang kokoh, tidak lari dalam jihad. Dan kemudian juga orang-orang Allah subhanahu wa ta'ala juga bersama dengan orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis ini. Maka kita sudah sebutkan buktinya, di antaranya yaitu apa yang terjadi kepada para sahabat, bahwasanya mereka bisa mengalahkan pasukan yang sedemikian banyaknya. Padahal kalau dilihat dari hitung-hitungan kekuatan, mereka kalah dan bahkan mungkin kalah jauh, sebagaimana dalam perang Mu'tah. Disebutkan bahwasanya pasukan Romawi 200.000, pasukan kaum mukminin berapa? 3.000 atau 4.000, sekitar itu 4.000, saya ingat mana? Maka jumlah yang sangat jauh. Namun dengan jumlah yang kecil tersebut, tetap kaum mukminin berhasil untuk bertahan dan sekaligus memasukkan rasa takut kepada mereka, orang-orang Romawi. Bahwasanya ternyata kaum mukminin ini punya kekuatan yang tangguh juga, mampu bertahan dalam gempuran pasukan yang sebanyak itu. Ini adalah efek daripada sabat, kokoh ketika masa pertempuran dan juga kesabaran atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika pada masa pertempuran, ketika telah bertemu antara dua pasukan. Maka kita lihat efeknya bahwasanya para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula setelah zaman beliau sallallahu alaihi wasallam mampu menguasai wilayah yang demikian luasnya, ke arah timur sampai negeri Irak, sampai negeri Irak, kemudian juga ke arah barat sampai ujung barat dari benua Afrika, dan bahkan menyeberang sampai ke negeri Andalus yaitu Spanyol, dan berhasil kaum mukminin untuk menduduki negeri Spanyol tersebut sekian abad lamanya. Menduduki negeri Andalus sekian abad lamanya. Dan kapan kemudian kaum mukminin mulai terpukul mundur dari negeri Andalus? Disebutkan oleh para ulama yaitu ketika mereka mulai tersibukkan dengan dunia. Ketika mulai tersibukkan dengan harta. Ketika juga masing-masing terpecah belah satu sama lain. Suatu kota memiliki pemerintahan tersendiri, kota yang lainnya memiliki pemerintahan tersendiri. Al-Muhim, yang menjadi pembahasan kita di sini, bahwasanya mereka lalai terhadap zikrullah, tersibukkan dengan dunia. Maka inilah suatu faktor yang sangat besar yang bisa melalaikan kita dari zikrullah, berzikir kepada Allah, sekaligus akan menghilangkan an-nasr, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum mukminin, yaitu perkara dunia. Maka jangan jadikan perkara-perkara duniawi di dalam hati kita. Memang kita mengurusi perkara-perkara duniawi, itu adalah suatu yang harus kita lakukan. Namun jangan sampai perkara-perkara dunia tersebut melalaikan kita, menyibukkan kita dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tentu saja zikrullah, berzikir kepada Allah itulah suatu perkara yang lebih penting daripada perkara-perkara duniawi tersebut. melakukan pekerjaan dunia tersebut, jangan sampai kita terpaut dan kemudian tergantung dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi dan amalan-amalan duniawi tadi, sehingga terpalingkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang kemudian tidak terpalingkan dari zikrullah, tidak terpalingkan dengan perkara-perkara tijarah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallah anturfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di rumah-rumah, yaitu masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk dibangun, bertasbih padanya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal pada waktu pagi hari dan petang hari, yaitu rijalun, laki-laki atau para laki-laki, la tulhihim tijarah, yang tidak kemudian dilalaikan oleh jual beli, wala bay'un, dan juga perniagaan, an zikrillah, dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dan menunaikan salat, wa ita'iz zakah, dan juga menunaikan zakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal-absar. Mereka merasa takut kepada suatu hari yang hati dan juga penglihatan berbolak-balik padanya, yaitu pada hari kiamat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kemudian tidak terlalaikan dengan perkara-perkara duniawi dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kita sebutkan ada pada surat An-Nur, yang tepatnya pada ayat berapa Allah alam, fadli daripada surat An-Nur. Maka itulah pembahasan dari hadis yang sebelumnya, dan sedikit muraja, sedikit mudzakarah, mengingat kembali apa yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan hadis yang selanjutnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila ibnu adama 'amalan anja lahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidaklah seorang anak Adam, itu seorang manusia, mengamalkan suatu amalan yang lebih diharapkan untuk bisa menyelamatkan dia dari azab Allah dari berzikir kepada Allah. Qala akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa At-Tabarani bi isnadin hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga At-Tabarani dengan sanad yang hasan, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya zikrullah adalah amalan yang sangat besar. Sangat besar kedudukannya, sampai-sampai itu adalah suatu amalan yang paling bisa diharapkan untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan ini adalah hisnun hasin, yaitu benteng dan tameng yang betul-betul bisa melindungi seorang nanti pada hari kiamat. Maka hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan dengan hati, demikian pula dengan amalan, itu akan melindungi seorang dari murka Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di antaranya kita bisa menyimpulkan atau bisa menjelaskan sedikit bahwasanya yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari banyak perkara kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan dengan lisannya. Ya. Dia banyak ber atau menyibukkan diri dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah. Bertahmid, bertahlil, bertakbir. Ya. Hatta walaupun katakanlah dia sedang bersama teman-temannya. Ya. Sedang bersama teman-temannya dan juga bersama keluarganya misalnya. Dia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dia akan terselamatkan dari banyak perkara yang merupakan kemaksiatan lisan. Mungkin orang-orang yang di sekitarnya ya, mulai berbincang ke sana kemari, kemudian masuk ke dalam perkara ghibah. Ya. Perkara yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus berzikir. Terselamatkan dari suatu perkara yang membawa kemudaratan baginya, yaitu dosa besar berupa ghibah. Ini di antara penjelasannya. Ya. Bahwasanya zikir itu dapat menyelamatkan dari azab Allah. Belum lagi seorang yang terbiasa berzikir, maka dia akan selalu mengingat Allah, akan selalu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul dalam hatinya ketakwaan. Rasa takut kepada Allah, bahwasanya dia tahu dirinya selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan terhindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dikarenakan rasa takutnya tadi. Ya. Maka ini tentu saja akan melindungi dia dari azab Allah ketika dia terlindung dari perkara-perkara kemaksiatan. Dan mungkin masih ada penjelasan-penjelasan yang lainnya yang disebutkan oleh ulama dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang setelahnya. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma jalasa qawmun majlisan yadhkurun allaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakarahumullahu fi man indah, akhrajahu Muslim. Tidaklah suatu kaum itu duduk pada suatu majlis yang mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada majlis tersebut, ya, menyebutkan nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, atau kemudian juga ya, menyebutkan nama Allah dalam perkara ya, memberikan taklim misalnya, sebutkan nama Allah di sana. Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmah sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebut-nyebut mereka pada atau kepada orang-orang atau kepada para malaikat yang berada di sisinya, para malaikat yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya. Maka ini juga menunjukkan fadilah, keutamaan dari berzikir kepada Allah, ya, terkhusus dalam suatu majlis. Majlis az-zikir. Majlis yang di situ orang-orang yang berkumpul di sana berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi majlis tersebut berupa majlis dalam membacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentu saja harus dilakukan dengan cara yang syar'i. Cara yang syar'i yaitu ketika bermajlis tadi, seseorang membaca, kemudian yang lainnya mendengarkan. Kemudian bergantian satu demi satu membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang seperti tidak mengapa. Yang seperti ini dilakukan oleh salaf. Majlis-majlis yang seperti ini dilakukan oleh salaf. Atau kemudian ada yang membaca, kemudian yang lainnya mengikuti dalam rangka taklim untuk mengajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quran. Atau kemudian ada yang membaca, kemudian ada yang menerangkan tentang tafsir dari ayat tersebut. Ya. Maka ini juga majlis berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini terkadang dilakukan oleh para ulama, diantaranya yang alhamdulillah pernah ana duduk di dalamnya, itu majlisnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala pada bulan Ramadan. Ketika itu majlisnya berupa majlis seperti ini. Ada yang membacakan Al-Quran, kemudian ada yang membacakan tafsir dari Ibn Katsir, kemudian Syekh Rabi menjelaskan sedikit tentang tafsir tersebut. Atau kemudian juga majlis zikir, ya, berupa berzikir dengan zikir-zikir yang umum. Namun hanya saja tentu jangan dilakukan dengan cara yang bid'iyah, seperti membaca zikir bersama-sama berjamaah, ya. Apalagi dengan gerakan-gerakan, ya, yang kemudian tidak ada asalnya sama sekali, ya, kecuali dari kaum sufi, ya. Gerakan-gerakan ketika berzikir atau ketika membaca Al-Quran, ya. Ketika membaca Al-Quran, ya, tidak boleh seorang membaca Al-Quran dengan bergerak ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ya. Ini datangnya dari kalangan muslimin, yaitu dari orang sufi. Adapun yang sebelumnya yang melakukan ini adalah orang-orang Yahudi, ya. Jadi hati-hati, orang-orang yang melakukan ini sebelum kaum muslimin yaitu orang-orang Yahudi. Adapun dari kalangan kaum muslimin, yaitu dari kalangan sufiyah, ya, dari kalangan sufiyah. Maka ini tidak disyaratkan membaca zikir dengan bergoyang ke kanan ke kiri, atau membaca Al-Quran dengan bergoyang ke kanan ke kiri, ya. Kecuali bergoyangnya mungkin karena suatu alasan tertentu, misalnya ngantuk, ya. Bukan termasuk dalam perkara ini. Misalnya karena membaca Al-Quran pada pagi hari, sehingga ketika membaca agak merasa mengantuk, kemudian dia menggoyangkan kakinya misalnya. Ini bukan termasuk yang dilarang, ya. Bukan termasuk yang dilarang. Namun yang dilarang adalah seorang menggoyangkan badannya dalam rangka untuk apa? Untuk menambah kekhusyuan, ya. Dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran tersebut, seakan-akan itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bergoyang, kurang mantap, kurang marem kalau katanya dalam bahasa Jawanya, kurang mantap, ya. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Maka ini yang mereka diperhatikan. Ini yang banyak tersebar dan terkadang masih juga ada di kalangan santri yang seperti ini. Yang seperti ini juga harus ditanti. Yang seperti ini harus diberikan peringatan. Maka majlis-majlis zikir yang seperti ini, ya, adalah majlis yang dinaungi oleh malaikat, dihadiri oleh malaikat dalam keadaan mereka ridha terhadap majlis tersebut. Ridha kepada orang-orang yang di dalam majlis tersebut, merasa cinta kepada orang-orang yang ada dalam majlis tersebut, majlis yang disebutkan nama Allah padanya. Majlis yang di mana orang-orang di situ mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati-hati mereka, ya. Bahkan mereka, ya, mengabarkan adanya majlis-majlis tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Para malaikat tadi mengabarkan majlis-majlis tersebut kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya mereka mengabarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu tentang adanya majlis-majlis tersebut, ya. Tanpa diberitahukan oleh malaikat pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui, ya, tentang majlis tersebut dan siapa-siapa yang hadir di dalamnya, siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang perkara tersebut. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut-nyebut mereka, orang-orang tersebut yang duduk dalam majlis seperti ini, di suatu perkumpulan yang dinamakan Al-Mala'il A'la, perkumpulan yang tertinggi, ya. Yaitu para malaikat yang disebut Allah subhanahu wa ta'ala di sekeliling arsy-Nya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan orang-orang yang berada pada majlis zikir tadi kepada para malaikat. dan mempersaksikan kepada para malaikat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni hamba-hambanya tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, juga memberikan kepada mereka ridha-Nya dan yang lain sebagainya. Ini makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di perkumpulan yang tertinggi atau al-mala'il a'la. Ya, disebut-sebutkan, dibangga-banggakan, disebutkan oleh Allah bahwasanya Allah telah mengampuni mereka dan yang lain sebagainya. Maka dalam hadis ini pula ada faedah bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya berkeliling di bumi ini untuk mencari majelis-majelis yang seperti ini. Ada malaikat yang tugasnya seperti ini. Jadi malaikat memiliki tugas-tugas masing-masing. Ya. Ada malaikat yang menyampaikan wahyu atau Jibril. Ada malaikat yang kemudian diperintahkan atau ditugaskan untuk membagikan rezeki berupa hujan yaitu Mikail dan yang lain sebagainya. Ada malaikat penjaga gunung sebagaimana yang ada pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sahih dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada pula malaikat yang seperti ini, tugasnya khusus yaitu apa? Berkeliling di muka bumi ini untuk mencari majlis zikir, kemudian mendengarkan zikir yang disebutkan padanya, menghadiri majlis-majlis zikir, mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca pada majlis tersebut, kemudian memberitahukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang adanya majlis tersebut. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu bahwasanya ada majlis-majlis zikir tersebut. Dan juga para malaikat tersebut ditugasi untuk meliputi, menaungi majelis-majelis tadi, yang termasuk dalamnya halaqah-halaqah ilmu yang seperti ini. Allah alam apalagi apabila dilakukan di rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini antara malaikat-malaikat Allah ada yang tugasnya seperti ini. Kemudian dalam hadis ini pula menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya, dengan ibadah yang dilakukan oleh para hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sama sekali ibadah-ibadah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meridhai ibadah tersebut atas mereka dan bergembira atas ibadah tadi dan bahkan membanggakan hamba-hambanya yang berada dalam keadaan beribadah tersebut kepada para malaikat yang berada di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya ibadah tersebutlah suatu yang bermanfaat bagi hamba-hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Rahim, Maha memberikan rahmah, berkasih sayang kepada hamba-hambanya ketika mengetahui hambanya melakukan suatu perkara yang bermanfaat yang mendatangkan rahmatullah, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bergembira karenanya, karena ketaatan hamba-hambanya tersebut. Ini yang bisa kita petik dari hadis kita ini. Maka dalamnya ada faedah dari majlis yang dipergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Dan hadis yang selanjutnya menyebutkan tentang perkara yang sebaliknya, itu majlis yang tidak ada zikrullah padanya. Bagaimana keadaan majlis tersebut, maka disebutkan pada hadis yang setelahnya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qawmun maq'adan lam yadhkurullaha fihi, ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. Tidaklah suatu kaum itu duduk pada suatu majlis sama pada dengan hadis yang sebelumnya, lafaznya tapi di sini qa'ada sama saja dengan jalasa. Ma jalasa qaumun majlisan sama dengan ma qa'ada qaumun maq'adan. Ya. Tidaklah suatu kaum itu duduk pada suatu tempat yang mereka duduk padanya. Lam yadhkurullaha fi, tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Tidak menyebut nama-nama Allah atau menyebut nama Allah padanya. Walam yusallu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Illa kana alaihim hasratan yawmal qiyamah. Kecuali majlis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka nanti pada hari kiamat. Qala akhrajahu Tirmidzi wa qala Hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini kebalikan dari hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya adalah berbicara mengenai majlis yang dipenuhi zikrullah. Majlis yang dipenuhi dengan mengingat, menyebut nama Allah dan juga mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang ini berbicara tentang majlis yang kosong dari zikrullah dan juga kosong dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata majlis yang seperti ini adalah majlis yang tidak berbarokah, sehingga nanti pada hari kiamat pun menjadi sumber penyesalan seorang hamba pada hari kiamat. Kenapa kok sempat-sempatnya duduk di majlis yang seperti itu? Maka ini tentu saja suatu adab majlis yang terluput dari kita secara umuman. Seringkali kita terluput dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis-majlis tersebut. Duduk dengan keluarga ataupun duduk dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, salafiyin bahkan duduk di antara salafiyin, namun kemudian tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali dan tidak menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pada majlis yang seperti itu. Sering terjadi yang seperti ini. Maka ingat bahwasanya majlis yang seperti ini akan menjadi suatu penyesalan nanti pada hari kiamat. Maka hendaknya majlis-majlis kita dipenuhi dengan zikrullah, walaupun kemudian berzikir dengan hati labas, atau kemudian ditambah dengan berzikir dengan lisan, ini lebih baik lagi. Atau kemudian mengutarakan kepada hadirin sesuatu yang membawa kepada membawa mereka kepada mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentu lebih baik lagi. Dan yang lain sebagainya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hadis ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.